pada kera faslun fi mawalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalama tasliman kathira. Amma ba'du, qala al-muallif al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Tahdhib as-sirah an-nabawiyah faslun fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam minhum Zaid bin Harithah ibn Sharahila al-Kalbi Abu Usamah wa Thauban ibn Bujdudin bi dhammil muwahhadati wad dali وإسكان الجيم وأبو كبشة واسمه سليم شهد بدرا وباذام ورويفع وقصير وميمون وأبو بكرة وهرمز وأبو صفية عبيد وأبو سلمى وأنسة بفتح الهمزة والنون وصالح وهو شكران ورباح بالموحدة أسود ويسار الراعي نوبي وأبو رافع واسمه أسلم وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك وأبو مويهبة وفضالة اليماني ورافع ومدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين أسود وهو الذي قتل بخيبر وكركرة بكسر الكافين وكلا بفتحهما وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيدة وتهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان ومأبور القبطي وواكد وأبو واكد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيدة وسفينة وسلمان الفارسي وأبو أسيب واسمه أحمر وأبو عبيدة وسفينة وسلمان الفارسي وأيمن بن أم أيمان وأفلح وسابق وسالم وزيد بن بولا وسعيد وضميرة وعبيد الله بن أسلم ونافع ونبيه ووردان وأبو أثيلة وأبو الحمراء ومن الإماء سلمى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Waalaikumsalam. Taib, ikhwah, kita lanjut lagi dari kajian kita yang sempat terhenti selama kurang lebih enggak tahu berapa pertemuan kita terhenti. Berapa pekan? 3. Sebulan ya. Ya, karena kita kemarin-marin ba'da zuhur lebih memprioritaskan pelajaran yang lain. Ya, dan karena ini sudah dibaca, maka rasa-rasanya tidak etis kalau kita hentikan terlebih lagi pelajaran sirah. Pelajaran sirah itu para salaf menaruh perhatian besar terhadap pelajaran sirah. Sehingga mereka menanamkan sirah nabawiyah itu kepada anak didik mereka, kepada anak-anak mereka, keluarga mereka, sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Nah, saat ini kita, di mana kita ini kurang peka terhadap sirah nabawiyah, akhirnya kita gak bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Ya, kita gak tahu sejarah Islam itu bagaimana. Dan karena demikian, akhirnya terdistorsilah sejarah ini. Ya, yang dirasuki oleh kalangan-kalangan orientalis, sehingga dikesankan Islam itu begini begitu, padahal itu bertolak belakang dengan Islam. Ya, ini pentingnya kita mempelajari sejarah. Jas merah katanya, jangan sesekali lupakan sejarah. Ya, baik. Faslun fi mawali, pasal tentang mawalinya Nabi. Ya, mawali itu jamak dari maula. Mawali dengan sigho muntahal jumu' mafa'il. Ya. Mawali jamak dari maula. Maula itu apa? Maula itu adalah mantan budak namun dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Nanti ada nama-namanya. Ada budak tapi masih budak, tapi udah statusnya beda dengan budak-budak yang lain, misal mukatab. Itu yang mau membebaskan dirinya. Nah, kalau sudah bebas, bukan budak lagi, namanya maula. Ya, maula. Baik. Nah, ini pembahasan tentang siapa saja orang-orang yang pernah menjadi budak Nabi, kemudian Nabi bebaskan. Ya, Nabi SAW bebaskan. Karena Islam hadir datang untuk membebaskan budak. Di saat itu, Romawi, Persia justru memperbudak manusia. Ya, Romawi dan Persia memperbudak manusia. Persia kalah dalam perang besar dengan Romawi, semakin didaya mereka. Ya, semakin didaya. Ya, Romawi yaitu kerajaan Nasrani. Ya, kerajaan Nasrani. Hingga mereka menemukan persenjataan yang lebih canggih dari pedang, panah, tombak, yaitu meriam, senapan. Ya, maka mereka memanfaatkan hal tersebut untuk kembali memperbudak manusia. Memaksakan akidah mereka kepada manusia, keyakinan agama mereka pada manusia, dan tentu saja mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari negeri-negeri yang mereka datangi dalam program yang direstui oleh paus saat itu, ya, dengan program Gospel God Glory, ya, sehingga diutuslah oleh Ratu Isabella, Ratu negeri Spanyol, ya, utusan-utusan ke berbagai negeri. Diutus orang Portugis bengis namanya Vasco da Gama. Ya, diutus pula para misionaris, ya, semisal Amerigo Vespucci dan juga yang digadang-gadang sebagai penemu benua Amerika. Siapa namanya? Christopher Columbus. Orang-orang kafir yang membawa misi Gospel God Glory. Sejarah ini, ikhwan. Sejarah kelam buat umat manusia. Bukan cuma buat Islam. Memang mereka punya kedengkian yang besar terhadap Islam. Maka karena mereka dalam banyak perang, kalah oleh kaum muslimin. Terutama kekalahan yang paling menyakitkan bagi mereka itu perang salib. Ya, Gospel God Glory. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Gold, mengeruk keuntungan semua dari setiap negeri, rampok, mewajibkan pajak kepada setiap penduduk yang mereka datangi. Ya. Glory, menancapkan kekuasaan ke negeri-negeri yang mereka datangi, tidak terkecuali negeri kita Indonesia, oleh para kafirin misionaris Belanda. Lihat agama-agama yang disebarkan oleh Belanda itu semua dengan pemaksaan, penjajahan. Ya. Sehingga orang-orang Maluku masuk agamanya, orang-orang Portugis dan Belanda. Ya, orang-orang Papua masuk agama Belanda. Orang Timor Leste dan NTT masuk agama yang dibawa oleh Portugis. Agama apa? Hah? Kafir semua. di Jawa, masuk agama Belanda lewat penjajahan. Kalau Islam masuk lewat dakwah. Ada yang mengatakan lewat pedagang, tapi itu keliru, bukan pedagang, tapi misi dakwah. Ya, misi dakwah. Dan Islam masuk ke Indonesia bukan lewat orang-orang Gujarat pertama kali. Sejak lebih dari itu, dari tahun 1200-an Masehi, ya, sejak zaman Ibnu Taimiyah bahkan, Islam sudah hadir ke Indonesia ini. Ya, di Samudra Pasai. Itu sudah hadir ke Indonesia. Bukan sebagaimana yang diceritakan dalam sejarah. Ini pentingnya kita belajar sejarah. Ya, fi mawali, ya, terkait budak-budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minhum Zaid bin Harisah, ini budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal. Zaid bin Harisah itu satu mungkin diantara manusia yang menikmati statusnya sebagai budak. Ya, karena tidak tanggung-tanggung. Dia aslinya adalah budak Khadijah. Kemudian Khadijah menghibahkannya kepada suaminya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadi budak orang mulia, yang tentu dia dimuliakan. Dan akhirnya Zaid dibebaskan, karena Islam hadir untuk membebaskan budak. Makanya dalam banyak kafarat ialah membebaskan budak, bukan malah memperbudak. Kalau memperbudak itu orang-orang kafir, orang-orang kafir. Makanya di buku-buku fikih itu ada pembahasan tentang membebaskan budak. Islam hadir untuk membebaskan budak. Orang kafir justru memperbudak. Ya, orang kafir datang untuk memperbudak, dan mereka menganggap budak itu sudah tidak seperti manusia. Ya, kalau Islam masih memanusiakan budak sekalipun, dan bahkan Islam memotivasi setiap kaum muslimin untuk membebaskan budak. Nah, di antara Zaid bin Harisah tadi kita katakan Zaid bin Harisah adalah budak yang sangat menikmati statusnya sebagai budak, sehingga keluarganya datang kepada Nabi SAW untuk menebus, ya, Zaid bin Harisah supaya dibebaskan kembali kepada keluarganya. Zaid bin Harisah enggak mau, subhanallah, enggak mau. Nah, sudah kerasan hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, karena beliau tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bin Harisah ibn Syarahil Al-Kalbi Abu Usamah. Ya, Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Nah, makanya Usamah bin Zaid itu seakan-akan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Zaid bin Harisah sendiri sudah dianggap anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zaid dulu pernah, ya, menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Muhammad. Karena beliau sudah anggap beliau bukan sebagai tuan lagi, tapi sebagai ayah. Dan anaknya Zaid sudah dianggap oleh Nabi sebagai cucu. Sehingga Usama itu mendapatkan julukan Hub Rasulillah, kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasaubanu ibnu Bujdud. Nah, mengenai sejarah Zaid dan Usama itu nanti bisa dilihat, ya, di buku-buku sejarah, ya, tentang biografi mereka berdua. Ya, kelamaan kalau kita sebutkan di sini. Wasauban ibnu Bujdud. Ya, dan Sauban ibnu Bujdud dengan didomahkan, ya, ba'nya yang bertitik satu, bidomil muwahadah, yaitu ba' yang bertitik satu. Wadal dan juga huruf dal yang bertitik satu. Ya, karena tulisan Arab zaman dahulu sebagaimana telah kita terangkan itu tanpa titik. Ya, tanpa titik jelas tanpa harokat. Tanpa titik, maka kita bingung ini huruf ba, huruf ya, huruf ta, huruf nun apa huruf sa. Bingung kita ini. Nah, akhirnya ada yang berjasa. Siapa yang berjasa? Hah? Hajjaj bin Yusuf. As-Saqafi. Seorang gubernur di Irak, panglima yang bengis, ya, dikafirkan oleh sekian ulama salaf, diberontaki oleh sekian ulama salaf, bahkan sahabat dan tabi'in, tabi'in yang paling terkenal sekali melawan dia Al-Hasan Al-Basri, dan yang dibunuh oleh dia siapa? Sa'id bin Jubair. Ya. Kemudian wa iskanil jim, dan jimnya didomah, disukunkan. Tuh, cara ngasih taunya. Dulu kan belum ada titik. Ya, cuma disebut bidomil muwahadah, enggak disebutin bidomil ba, karena enggak ketahuan itu huruf ba apa enggak gitu. Wadal, dan itu huruf dal itu. Bujudud, dan diiskanil jim, disukunkan jim. Kemudian Abu Kabsyah, namanya adalah Sulaim, Syahida Badran. Nah, Abu Kabsyah ini juga orang yang spesial. Ya, dia selain mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga ikut perang Badar. Kalau ikut perang Badar, subhanallah. Ya, Allah menjamin mereka tidak akan mati di atas selain Islam. Ya, Allah menjamin mereka tidak akan mati pada selain Islam. Artinya mereka pasti mati dalam keadaan Islam. Allah berfirman mengenai orang-orang yang ikut perang Badar. Ya, isna'u masyi'tum qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian mau wahai ahlul Badar. Aku sungguh telah mengampuni kalian. Namun ahlul Badar bukannya terjaga dari maksiat maupun penyimpangan. Ada di antara mereka, ya, yang melakukan maksiat, minum khamr, namun tetap berlaku hukum. Ya, dicambuk. Nah, bahkan juga ada ahlul Badar yang seakan-akan mengkhianati pasukan Islam, sehingga Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ani, ya, an adriba unuqa hadal munafik. Siapa itu? Hatib ibn Balta'ah. Dia ikut perang Badar. Namun ketika kaum muslimin hendak merencanakan penyerbuan ke kota Mekah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, Fathul Mekah, Hatib ibn Balta'ah mengirim surat kepada musyrikin Quraisy, ya, supaya apa? Tujuannya supaya musyrikin Quraisy merasa, oh, Hatib punya jasa sama kita nih. Kalau begitu kita lindungi keluarganya dan hartanya yang ada di Mekah. Makanya ketika Nabi SAW diberitahu oleh Jibril ada surat yang hendak membocorkan, ya, maka Nabi kejar. Nabi perintahkan sahabat itu kejar, yang membawa seorang wanita. Wanita itu gak ngaku, di antara yang mengejar ada Ali bin Abi Thalib. Sahabat gak mungkin berpikir, wah, Nabi keliru kali ya, gak mungkin wanita ini. Dilucu, apa, semua, gak mungkin. Bilang, periksa aja, saya gak ada di mana-mana. Kata sahabat, saya gak dikasih suratnya. Dilucuti semua pakaiannya, dicari. Ternyata diumpetin di balik sanggul rambutnya. Ya, nah ini, ketahuan lah. Dan ngaku disuruh oleh sahabat Hatib bin Balta'ah. Ditanya, kenapa? Sebelumnya Umar udah bilang, ya Rasulullah, da'ni, biarkan saya untuk memenggal leher si munafik ini. Ya. Nabi tanya dulu, mahamalaka ya Hatib, apa yang menyebabkan kau kayak begini? Kata Hatib, ya, mahamalani, tidak ada yang menyebabkan saya melakukan ini, hubbu al-musyrikin, karena cinta kepada musyrikin, wa karahatul Islam, atau karena benci pada Islam. Ya. Kalau udah seperti ini namanya tawalli. Benci terhadap kaum muslimin, cinta kepada kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ini murtad namanya. Dan Hatib menjelaskan yang menyebabkan saya melakukan hal ini bukan karena cinta kepada musyrikin atau benci kepada kaum muslimin. Kalau kayak gitu kafir. Ya, semisal orang-orang liberal itu, komika-komikanya atau pejabat-pejabat liberal itu, ya, yang sensi banget sama kaum muslimin. Setiap ada orang-orang kafir selalu dibela. Ada orang kafir yang, ya, mendiskreditkan kaum muslimin, kita balas, dia pasti yang ngasih statement pembelaan, kayak pengacara. Tak dibayar atau dibayar, buzzer, ya. Nah. Atau benci banget sama kaum muslimin. Mereka itu, ya, zanadiqah. Apa dong? Kafir. Loh, enggak kafir, aku hukum bidin gitu. Nah, kalau enggak kafir, ikhwan antum dalam beragama itu. Si Armando itu, Abu Janda itu, ikhwan antum dalam beragama. La ilaha illallah. Ya, saudara antum dalam beragama. Walaupun namanya muslim kayak itu tuh, temannya si Coki itu, Perdede. Nauzubillah, Coki Perdede memang kafir asli, kerjanya ngeledek Islam. Yang ketangkep narkoboy. Nauzubillah, temannya siapa namanya? Ada muslim-muslim. Itu saudara seiman antum. Kerjanya ngeledek Islam aja. Ya, apa yang menyebabkan dia ngeledek Islam itu? Ada kebencian dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Walaupun versi dia, nih, yang saya benci kan Islam garis keras. Yang mana yang garis keras? Ternyata orang-orang yang istiqomah di atas agama. Yang gak garis keras yang kayak dia kayaknya. Ya itu mah bukan Islam. Murtadun garis keras, bukan Islam garis. Ya, udah murtad, ngeledek Islam lagi. Ya. Itu bukan di, bukan di Islam. Nah ini, itu berarti bukan saudara se-Islam antum ya? Ya, Bu Janda bukan saudara se-Islam antum? Alhamdulillah, berarti kita saudara. Bahaya ya kalau antum mengatakan, oh, Bu Janda enggak kafir kok. Aduh, berat kali itu. Berat kali itu. Taib, ya. Jadi Hatib ini adalah Ahlul Badar. Makanya Nabi SAW mengingatkan Umar, Umar di itu Ahlul Badar. Allah berfirman, "Isda'u ma syi'tum, qad kafartu lakum." Ya. Hatib berdosa, sesat dia. Keliru dia sesatnya di sini. Tetapi dia tidak kafir. Kenapa? Karena tidak tawalli. Tawalli itu apa? Benci terhadap kaum muslimin, cinta kepada kaum musyrikin. Kontra terus terhadap kaum muslimin, selalu pro terhadap kafirin. Ya, yang memusuhi Islam. Ah, itu tawalli namanya. Paham enggak sini? Taib. Yang Allah firmankan, "Wa may yatawalla minkum, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang di antara kalian yang bertawali kepada mereka, cinta kepada mereka, benci kepada kalian kaum muslimin, maka dia digolongkan kepada mereka. Ya, digolongkan kepada si kafir tadi. Dan Hatib bin Balta'ah enggak termasuk situ. Dia adalah Ahlul Badar. Ahlul Badar itu punya keistimewaan. Ya. Ukasyah yang minta doa kepada Rasulullah SAW dalam kajian kitab tauhid kita kemarin di bab man haqqaqat tauhid dakhal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Ya. Yang Abu Ibnu Abbas menyebutkan wa minhum sab'una alfan yadkhuluna jannah bi ghairi hisabin wala adab, ada di antara umatku di antara mereka yang ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladina la yastaqun wala yaqtaun, ah humul ladina la, yang tidak minta apa dulu, pertama minta diruqyah dulu apa dulu dikai dulu, humul ladina la yastaqun la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yaqtaun, tidak diminta dengan berobat dengan kai, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tidak tatayur, mereka bertak apa namanya, bertawakal pada rob mereka. Kata Ukasyah apa, ya Rasulullah, ud'uni ayyaj'alani, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah pada Allah agar aku menjadi golongan mereka. Kata Nabi apa, anta minhum. Iya. Ini perlu diperhatikan, bukan sekedar Ukasyah itu duluan yang minta doa. Tapi Ukasyah itu adalah Ahlul Badar. Ya, dia adalah Ahlul Badar. Bukan sekedar dia duluan, tapi beliau adalah Ahlul Badar. Ya, bisa dipahami sini. Makanya orang kedua berikutnya yang mengatakannya, Rasul doain saya juga. Kata Nabi, sabaqa kabiha Ukasyah, engkau udah keduluan Ukasyah. Selain menutup pintu supaya enggak terus-terusan datang lagi orang yang minta doa dan akan bergampang-gampangan sehingga orang gak layak masuk 70 ribu orang jadi masuk, juga karena orang tersebut kata para ulama bukan Ahlul Badar, walaupun pendapat ini lemah juga karena gak ada bukti sahabat kedua tadi bukan Ahlul Badar. Ya, intinya Ukasyah adalah Ahlul Badar. Ya, Ukasyah dan Ahlul Badar. Nah, yang jadi permasalahan adalah itu yang udah ketemu Nabi, sahabat Nabi yang orang kedua minta didoakan, Nabi tidak mau mendoakan. Ya, artinya belum terjamin sahabat tersebut masuk ke dalam 70 ribu orang. Paham gak sih ini? Nah, 70 ribu orang nanti per berapa? Per setiap orangnya ada 70 ribu lagi. Sehingga jumlahnya banyaklah, hitung sendiri. Ya, banyak, hitung sendiri. Ya. Taib, itu aja apalagi kita ini. Itu sahabat itu ngobrol langsung loh sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, udhullaha ayyaja'anani minhum. Ketemu Nabi loh. Nabi bicaranya ke dia loh. Sabaqa kabiha Ukasyah. Kita aja baru mengklaim mimpi dengan Nabi, senengnya minta ampun. Wah, semalam saya ketemu sama Nabi, Nabi bersabda ke saya. Padahal yang datang Abu Lahab. Ya. Kasih wangsit saya begini begitu. Amalan kamu benar. Kamu ini wali. Besok sekarang saya datang, besok Khidir yang datang sama kamu. Dalam keadaan terjaga. Kalau sekarang saya datang mimpi. Padahal itu Abu Lahab dalam keadaan dia enggak kenal sirah Nabi, ciri-ciri Nabi. Oh, kita tanya gimana Nabi datang? Jenggotnya gimana? Oh, jenggotnya enggak kayak kalian, jenggotnya tipis. Padahal jenggot Rasulullah apa? Lebat. Ya. Saya sendiri dulu jadi korban prank. Ya. Pernah saya cerita enggak? Saya dulu waktu di majelis dakwah kelompok sono, itu pernah kena prank juga. Mimpi didatangi oleh Nabi, klaimnya pakai baju gamis warna biru telur asin. Ya. Kalau antum baca sama ilmu Muhammadiyah aja, enggak pernah Rasulullah SAW pakai baju biru telur asin. Waktu itu Nabi ada di Turki. Antum baca sejarah, Nabi enggak pernah hijrah ke Turki. Cuman hijrah ke mana? Ke Madinah setelah menjadi Nabi. Kalau ke Thaif ya itu Jabodetabek lah kalau di Jakarta. Thaif itu sebelah Mekah, sebentar, 1 jam ke Mekah, naik ke atas sedikit. Ya. Itu kayak Jabodetabek. Itu enggak terhitung sebagai inilah safar. Rasul pernah keluar kota, pernah, tapi belum jadi Nabi. Kemana? Ke Syam, ikut Abu Talib. Enggak pernah ke Turki. Di mimpi ketemu Rasul di mana? Di Turki. Dan Rasulullah di tangannya sini ada burung elang kayak si buta dari gua hantu itu. Ini wallahi saya dulu begitu. Ya, kok bohong sih? Dosa lah bohong. Ya. Ada pakai burung elang gitu. Mendapat titah agar istiqomah. Istaqim anta. Wah. Seneng banget itu. Ya. Seneng banget. Mimpi baik boleh ceritain kan? Waktu itu kan menganggap mimpi baik. Ya, saya ceritain ke teman-teman. Teman-teman, Masya Allah, Masya Allah. Pas belajar-belajar, baca sama ilmu Muhammadiyah, kok baju Rasul gak pernah ada yang biru telur asin ya? Jangan-jangan nih. Apalagi elang. Elang itu termasuk hewan fusak. Yang boleh dibunuh. Selain ular, tikus, anjing galak, juga elang. Ya, elang boleh dibunuh. Elang itu bisa nerekam, bisa bawa kabur anak antum loh. Atau pernah lihat gak? Kambing di gunung, ya, disikat sama elang, dibawa kabur. Dijatuhin, udah mati, diambil lagi, dibawa ke sarangnya. Dia makan satu ekor kambing. Antum satu ekor kambing, rame-rame kemarin. Ya, ingat kata Mandala Ibnu Tauhid, elang itu bisa sendiri. Ya. Nah, elang itu boleh dibunuh. Tapi kalau sekarang antum bunuh elang, bisa tangkap antum. Karena elang termasuk hewan yang itu apa namanya? Dilindungi ya. Nah. Ya, itu. Nah, itu talbis iblis. Tipu daya iblis. Kena prank. Ya. Ini kalau enggak kenal sirah Nabi. Dia pikir itu Nabi, padahal Abu Lahab. Ya, Abu Jahal lah minimal. Kan Arab. Ya, Abu Lahab juga Arab. Maki lagi, Kurasi lagi. Apalagi coba. Abu Lahab apalagi. Udah Maki, Kurasi, ya, Muttalibi, Hashimi. Satu marga sama Rasulullah SAW. Satu suku. Apalagi coba. Kurangnya Abu Lahab itu. Kurang apa lagi? Besanan lagi sama Nabi SAW. Udah Nabi keponakannya, besannya juga lagi. Bapaknya Abu Lahab, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa coba? Kurang apa? Kurang Islam. Kurangnya satu Islam, udah selesai tertutup semua itu. Yang hampir-hampir menjadi keutamaan Abu Lahab. Ya. Tai. Nah. Ini penting ini. Kemudian wa badam, ya. Dan badam, lihat di footnote. Ya, footnote halaman berapa itu badam? Ya. Halaman footnote nomor 74. Badam bidal al-mu'jamah. Badam. Ya. Dengan di huruf apa dengan huruf zal yang mu'jamah wa bidzik yadhkuruhu ba'duhum bidal al-muhmalah. Ada yang mengatakan apa namanya? Sebagian ulama ada yang mengatakan itu namanya bukan badam tapi badam. Badam tanpa titik. Kila huwa zakwan al-ati zikruh. Ada yang mengatakan honda dia adalah zakwan. Ya, zakwan, zakwan ini. Ya, mantan budak Nabi SAW juga. Ya, itu dia kalau antum bertanya, apa sih hukum membaca mushaf Kebanyakan ulama membolehkan itu pakai kisah Zakwan nanti. Ya, Zakwan yang sholat membaca sambil membaca mushaf. Yang nanti akan datang nanti penyebutannya. Ruwaifi wa Qasir, lihat Qasir di footnote nomor 75. Qasir hada lam ajid min zikrihi man zakarahu. Ya. Dimna mawalih. Ya. Adapun Qasir, saya tidak mendapati ada ulama yang menyebutkannya sebagai bagian dari mawali dari bekas budak-budak Nabi. Ini kata Muhaqqiq, ya. Kata Muhaqqiq. Ya, kata Imam Nawawi ada. Nah, kita lebih persangka baik dengan Imam Nawawi, ya. Ini kan tidak didapati oleh pentahqiq, bukan berarti ya beliau tahu semuanya. Mungkin ada buku-buku yang belum beliau baca. Al-Imam Nawawi dengan ya, keraksaksaan ilmunya, tentu kita sangka baik tidak menyebutkan asal begitu, ya. Namun memiliki sandaran yang kuat. Allahu a'lam. Itu kata beliau lagi, fima baina yadaya minal masadir, ya. Dalam berbagai referensi yang ada pada saya. Oh iya, fima baina yadaya, yang ada pada saya. Yang tidak ada pada beliau tentu lebih banyak lagi. Wa Maimun, lihat lagi di footnote itu, Maimun. Ya. Maimun, lihat di footnote. Footnote nomor berapa itu? 76. Oh, Zakwan lagi. Qila huwa Zakwan al-Ati. Ada yang mengatakan dia Zakwan. Ya, wa Abu Bakr. Nah, ini Abu Bakr sahabat yang terkenal ini. Makanya di footnote disebutkan huwa sahabi al-ma'ruf. Sahabat yang terkenal ini. Abu Bakr yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Nama sebenarnya siapa? Abu Bakr. Berarti Abu Bakr itu nama kunyah. Ya. Nafi' ibn al-Haris. Namanya adalah Nafi' ibn al-Haris. Ya. Wa ba'duhum lam ya'uddahu fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama ada yang tidak mengkategorikan beliau, tidak menggolongkan beliau sebagai bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Hurmuz. Lihat di footnote nomor 78 ya. Ila hadzal ismu li Abi Rafi al-Qibti. Ya. Ada yang mengatakan ya. Nama ini adalah nama untuk Abu Rafi al-Qibti Hurmuz. Ya, Abu Rafi al-Qibti yaitu juga nanti disebutkan sebagai bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hurmuz, ada yang mengatakan ya Hurmuz ya Abu Rafi. Atau ada yang mengatakan di Zakwan juga al-Ati dzikruhuma. Zakwan banyak banget diklaim ini ya. Nah. Wa Abu Sufyata Ubaid dan juga Abu Sufyah mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubaid. Wa Abu Salma. Ya, Abu Salma, lihat di situ footnote qila innahu yasar ar-ra'i. Ya, ada yang mengatakan dia yasar ar-ra'i an-nubi al-ati dzikruh. Ah. Jadi ada mantan budak Nabi juga namanya Yasar ar-ra'i, kunyahnya Abu Salma. Wa Anasah. Bentar, saya balik bukunya dulu. Bi fathil hamzah wa nun. Ya. Anasah dengan dipatahkan hamzah dan nun. Ya, wa Shalih. Juga Shalih wa huwa Syukran, bukan pakai kaf ya. Syukran. Ya. Wa Rabah bil muwahhadah. Ya. Warabah aswadu. Nah, itu bil muwahadah itu ini tirodiyah sisipan. Aslinya Rabah aswad. Ya, Rabah aswad. Aslinya. Kemudian wa yasar ar-ra'i tadi itu. Yasar ar-ra'i tadi siapa itu? Ya. Ada yang mengatakan Yasar ar-ra'i itu Abu Salma. An-Nubi. Wa Abu Rafi. Abu Rafi tadi berarti apa? Hurmuz ya? Ya. Al-Qibti. Bukan ya? Ada lagi kata yang tadi Al-Qibti ya? Wasmuhu Aslam. Bukan ya? Kalau Abu Rafi Al-Qibti itu ya itulah yang ya, Hurmuz. Wakila Guairu Dalik. Dan ada yang mengatakan selain dari itu. Ya. Kemudian Abu Muwaihibah wa Fadalah al-Yamani wa Rafi, lihat Rafi, kila huwa Abu Rafi al-mutaqaddam zikruh. Ada yang mengatakan itu adalah Abu Rafi yang sudah disebutkan tadi. Wallahu alam. Kemudian mid'am bikasl mim wa iskanid dal wa fathil ain al-muhmalatain aswadu. Mid'am aswad dengan dikasrahkan mim. Nah, ini biasa ya. Tadi keterangannya karena zaman itu enggak ada titik, enggak ada harakat. Dengan dikasrahkan mim, disukunkan dal dan dipatahkan ain, ya, muhmalatain ain dan mim yang dua-duanya tanpa titik. Nah. Kemudian ya, wa huwa alladzi qutila bi Khaibar. Beliaulah yang terbunuh sebagai syahid di perang Khaibar. Kalau perang Khaibar, Khaibar melawan siapa itu? Yahudi. Yahudi, ya. Makanya banyak masjid di Timur Tengah tuh ya, yang membangkitkan semangat Khaibar, Khaibar ya Yahud, jaisu Muhammadin saufa ya'ud. Khaibar, Khaibar, wahai Yahudi. Pasukan Muhammad kelak akan kembali. Saufanya itu harfu tasbih. Mana mustaqbal al-qarib. Terus pakai harfu tanwis ya. Al-mustaqbal al-qarib. Wah, disebut. Biar dekat gitu. Allah Allah. Itu cuma dari anak aja ya, jangan di. Kemudian wa kirkirah. Nah, kirkirah dengan dikasrahkan dua kaf. Ada yang mengatakan dengan dipatahkan. Kalau dipatahkan berarti apa? Karkaroh. Karkaroh. Ya. Karkaroh ini atau kirkirah ini ya, kana ala saqalin nabi. Ya. Yang kirkirah ini yang ditemukan pada perbekalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di footnote. Ya. As-saqalu. As-saqal ini bukan lawannya khafif maksudnya. Dia adalah apa? Mata usafar. Maka tadi saya terjemahkan dengan perbekalan. Ya. Bekal safar. Ya, bekal safar. Nah, dari kalimat sakil juga. Wa ma yasqulu hamluhu, yang berat kalau dibawa. Kan kalau safar itu perjalanan jauh bawa bekal, bekalnya itu berat. Nah, dari kalimat sakol juga. Wa kullu shay'in nafisun masunun. Pokoknya dia segala sesuatu ya yang dia nafis, berharga dan lagi dijaga. Ya. Masunun. Dia dijaga. Isim maf'ul dari apa? Sona. Wa Zaid. Ya. Dan juga diantara bekas budak Nabi adalah Zaid. Jaddu Hilal ibn Yasar ibn Zaid. Zaid kakek Hilal bin Yasar bin Zaid. Ini adalah bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ubaidah. Wa Ubaidah. Lihat di footnote. Wa Ubaidah ila huwa Ubaid, ada yang mengatakan namanya Ubaid au Ubaidah al-ati dzikruh atau Ubaidah yang lain yang akan disebutkan ya, disebutkan nanti ya. Kemudian Tohman, Tohman au Kaisan, Tohman atau juga namanya Kaisan au Mihran atau Mihran au Zakwan, au Marwan. Ini semua isim ghair munsharif semua. Hah? Isim ghair munsharif. Maknanya apa? Alamiyah ma'ah ziyadah alif wa nun. Tohman, Kaisan, Mihran, ya, Zakwan, Marwan. Ya. Kalau ya Burhan itu ghair munsharif bukan bibit. Enggak, kenapa? Burhan. Burhan ghair munsharif bukan? Kenapa kalau bukan? Kan Burhan ada nun, Burhan ada alif, ada nun. Ghair munsharif apa bukan? bingung Bibi. Nah, Riyandi, Guru Munsab bukan? Burhan. Kok kayaknya sih? Nah, apa? Apa ya kuah yang senior ini? Kenapa? Nah, dia bukan alamiah, bukan wasfiah. Kan mani dari tanwinnya isim itu dua, alamiah dan wasfiah. Dia bukan alamiah, bukan wasfiah. Makanya Nabi SAW mengatakan man hafadhu alaiha, siapa yang menjaga sholat, kana lahum burhanun, dia mendapatkan burhan, wa najatun, selamatan yaumal qiyamah. Wa malam yuhafidh alaiha, siapa yang gak menjaga sholat, maka dia gak punya burhanun, gak ada najatun, gak ada apa namanya keselamatan. Wa kana ma'a Fir'aun, Muhammad, wa Qurun, wa Ubay bin Khalaf. Nanti di akhirat dia sama empat pentolan orang kafir. Empat pentolan. Ya, pentolan di masanya masing-masing. Simbol-simbol kekafiran. Bersama Fir'aun, Haman, Qurun, dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf padahal kelihatannya ramah Abu Jahal ya. Namun dia musuh Nabi di masa Quraisy, dakwah di Mekah. Kenapa disebutin empat ini? Karena kata para ulama, siapa yang gak jaga sholat karena sibuk sama kekuasaan, dia bareng Qurun, bareng Fir'aun. Gak mau sholat karena sibuk jabatan sama Haman. Gak mau sholat karena sibuk harta cari duit sama siapa? Qurun. Nah, sibuk dengan perniagaan sama Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf. Itu Ubay dan adiknya itu sama-sama musuh Islam. Adik siapa? Umayyah. Umayyah itulah tuan dari Bilal sebelum dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Dia yang menyiksa Bilal. Dia yang menyiksa Bilal. Umayyah bin Khalaf. Mana lagi tadi? Wa ma'bur. Jadi udah tahu ya. Mana Ghairu Munsharif, bukan tidak semua ada yang ziyadah alif wa nun. Munsharif, Ghairu Munsharif. Ya. Nah ini. Mana lagi tadi? Wa ma'burun al-Qibti. Orang Mesir ini. Wa Waqid dan Abu Waqid. Itu semua mantan budak Nabi. Bila diputat. Ya. Diputat nomor 84. Waswab annahu waqidun, yang benar adalah waqid. Waqid. Ya, yang ini yang benar. Imma wa imma Abu Waqid atau Abu Waqid, kama dzakara syekhu masyhurun Hasan Salman. Ya, sebagaimana disebutkan Syekh Masyhur Hasan Salman pernah ke Indonesia berapa kali, salah satu murid Syalbani yang menonjol dalam bidang ilmu usul fikih. Ya, dia punya tahqiq yang bagus dari buku Al-Muwafaqat fi Fakhril Mutawalli, kitabnya Fakhr Al-Mutawalli. Kemudian wa Hisham Abu Dumairah wa Hunain wa Abu Asib, ini semua ismuhu Ahmad, Abu Asib namanya Ahmad, Abu Asib itu kan kunyah. Wa Abu Ubaidah, Abu Ubaidah dan juga Safinah. Ini Safinah yang terkenal ini. Ya. Yang tersesat di belantara Afrika dalam pasukan dakwah. Ya. Dalam pasukan dakwah tersesat di Afrika. Dan di hutan menjumpai apa? Seekor singa. Itu dibawakan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Furqan baina Auliyaur Rahman wa Auliyaur Rahim walau syaitan. Berjumpa dengan seekor singa buas, singa Afrika. Dan dia langsung, saya sahabat Nabi. Mana kampung manusia? Tunduk singanya. Singanya menawarkan diri. Ya, untuk dihantar. Ditunggangi. Ditunggangi. Hah? Karoma. Ya, ini wali. Ya, semua sahabat wali. waliullah. Wali itu apa sih? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Siapa yang paling beriman di antara manusia setelah keimanan Rasulullah dan para nabi yang lain? Alaihim assalatu wassalam. Siapa? Para sahabat. Setelah itu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Bisa dipahami sini ya. Ini Sabina. Namun jangan antum pahami, oh berarti Sabina ini luar, wali luar biasa. Enggak, wali yang paling luar biasa adalah Abu Bakar Siddiq. Walaupun karomahnya enggak nampak. Justru kata Ibnu Taimiyah nampaknya karomah ya, itu belum menunjukkan dia kewaliannya tinggi enggak. Karena Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, karomah yang paling besar luzumul istiqomah. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar adalah komitmen dalam keistiqomahan. Abu Bakar enggak ada tuh di buku Al-Furqan Baina Uliyaur Rahman kisah tentang kewalian itu. Malah tabi'in yang banyak, sahabat sedikit. Apakah menandakan tabi'in lebih utama daripada sahabat dalam hal kewalian? Enggak. Ini Safinah, Abu Bakar enggak ada. Kewalian Utsman disebut enggak ada. Kewalian Utsman. Kewalian Ali disebut tidak ada oleh Ibnu Taimiyah di Al-Furqan. Kita sudah pernah baca buku Al-Furqan di sini sampai selesai 70 pertemuan. Ada rekamannya kalau antum mau dengerin. Tapi kalau dibuat kajiannya lagi mah banyak buku ulama yang belum kita baca. Ribuan kitab ulama yang belum kita baca. Umur kita sedikit. Kalau kita baca buku yang itu-itu mulu repot. Makanya kita usahakan tiap tahun itu berbeda-beda. Banyak ribuan ulang buku-buku yang belum kita baca. Kita jadi miskin. Umur kita pendek lagi. Baca kita lelet lagi. Ngejanya masih buta huruf ya. Ini doma asrofatah. Ja'a Abu Zaidun Zaidan masih bingung. Terjemahnya kita masih keder. Lemah kali kita miskin. Wa Salman al-Farisi wa Aiman ibn Aiman. Lihat di putnat. Ada hubadul ulama pas sebagian para ulama mengkategorikan Aiman ya, bin Aiman itu sebagai ya apa namanya khodamnya aja, sebagai pelayan, bukan termasuk sebagai budak. Kalau sebagai pelayan nanti juga ada sahabat, misal Anas bin Malik, ya Abdullah bin Mas'ud, itu pelayannya Rasulullah sebenarnya. Namun bukan budak, bukan budak. Artinya memang mereka yang mendedikasikan diri untuk, kayak Anas bin Malik, dibawa oleh ibu, ibunya siapa namanya? Ibu Sulaim. Ya Rasulullahnya Anas, aku ingin berkhidmat. Ya, nah itu bukan menawar apa, jadi budak. Gak ada, gak jadi budak nawarin diri jadi budak ya, tapi gak. Jadi budak itu karena dua hal. Ya, ditangkap karena sebagai harta rampasan perang. Satu lagi dibeli ya, atau dihibahkan atau dijual gitu aja. Dia dibeli orang lain berarti dijual tuannya, atau dihibahkan oleh tuannya ke orang lain. Ya, itu budak baru. Jadi TKW, TKI yang di Indonesia itu bukan budak, pekerja. Mana ada budak nawarin diri sehingga mereka di bebas digauli. Itu gak, itu bukan budak. Mereka pekerja, berarti apa statusnya? Muwadzaf, pekerja. Lahum hukuk, punya hak. Walahum ajrun, punya gaji. Bukan budak. Tapi itu orang Arab, ya ada orang Arab, ada yang jahat, ada yang baik. Ada Rasulullah SAW, ada Abu Jahal. Kan begitu. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Lahab. Ya, jangan dicap jelek semua. Ya, Rasulullah SAW orang Arab. Abu Bakar orang Arab. Orang Arab itu memang kalau jahat, jahat kebangetan. Kalau baik, baiknya gak ketulungan. Lihat raja-raja Saudi, itu baiknya berkhidmat untuk haramain Karena coba antum bayangin yang ngelola haji itu pemerintah antum, curan-curan, korupsi lagi. Itu ya, kita berada di kota Mekah, kalau di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah yang panas, di Mekah yang panas. Kalau di dalam masjid tidak berasa. Kalau di masjid kita kan AC-nya di ujung-ujung, di setiap sudut, di setiap tiang ada AC, setiap tiang ada AC. Marbot ribuan. Dan enggak ada kotak amal. Antum lagi jemaatan di Saudi ada kecrek lewat. Enggak ada. Ada kecrekan lewat gitu, sunduk peduli haram lain. Enggak ada. Buat gaji marbot. Enggak ada. Marbot gaji gede-gede, makanya marbotnya orang luar negeri semua. Tertarik. Ya, kalau gaji kecil ngapain? Berapa marbot? Sejuta ya, mendingan di sini ayo. Gaji jutaan semua, makan di jam semua. Jamaah haji, jamaah umroh. Lihat keamanannya, teraturnya. Oh, luar biasa. Coba antum bayangin pemerintah antum. Kita bukannya mau mencela ya, memang fakta dan realita yang gak bisa dibisarkan. Udah lah, gak usah, oh jangan buruk sangka. Gak usah buruk sangka juga hancuran-hancuran. Mau apa yang gak dikorupsi? Nah, mau apa yang gak dikorupsi? Dana pensiun PNS korupsi, mau apa semua? Gak ada yang gak dikorupsi. Bukannya buruk sangka, memangnya udah kelakuan kayak begitu. Mau apa yang enggak? Ya enggak, semua dikorupsi. Para pencuri semua jadi pejabat, penjahat jadi pejabat. Dan ada bansos buat apa? Corona itu korupsi 100 triliun. Dan padahal yang korupsi mengedukasi kita, jangan korupsi. Kalau korupsi nanti malu anak kita dibully. Gaya-gayaan, ya. Kader partai PKI Perjuangan, PDI Perjuangan, salah. Salah ucap sabkulisa, padahal golat. PDI kok PKI, mirip sih. Warnanya merah. Kalau ada kesamaan orang ya takdir itu, bukan kebetulan. Mana lagi tadi? Siapa lagi tadi berikutnya? Wa aflah. Masya Allah, namanya aflah. Tahu artinya aflah? Orang yang sangat. Wa sabik. Wah, ini namanya sabik ini. Lihat itu di footnote. Nah, mengenai ya, sahabat yang namanya sabik ini. Ya. Ba'duhum ya'udduhu minal mawali wa akharuna ya'uddunahu minas sahabati mutlaqan. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan sabik ini sebagai mantan budak Nabi. Namun sebagian yang lain mengkategorikannya sebagai sahabat, bukan mantan budak secara mutlak. Ya, mengenai sabik radhiyallahu anhu. Kemudian Salim, lihat di putat lagi. Angkara al-Habidu as-Sakhawi ayakuna saliman min mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hafidh As-Sakhawi, murid dari Ibnu Hajar ala Asqalani, penulis kitab Fathul Mughis, muhaddis beliau, mengingkari Salim ini ya, sebagai dari bagian dari bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat keterangan dari kitab Fakhru Al-Mutawalli. Tadi bukunya siapa ini? Syekh Mansur ya, Salman Hasan. Hasan Salman ya. Dia sering ke Indonesia. Saya pernah pertama kali datang itu tahun 2004 di Istiqlal dulu beliau datang. Rame-rame. Termasuk dulu ada Syekh Musa yang waktu itu masih hidup ya, kemudian Syekh Abu Usamah Salim bin Al-Hilali ketika masih bersama. Ya. Jangan ditanya ya, apa maksudnya? Ustaz Andrawan paham itu lah. Wa Zaid ibn Bula. Zaid bin Bula. Ya. Bula ya. Baru dengar nama orang Arab Bula ya. Ini radhiyallahu anhu. Wa Sa'id. Ya. Atau dikenal Dumairah. Wa Ubaidillah ibn Aslama. Ubaidullah bin Aslam wa Nafi, ya. Kemudian Nubayh. Lihat, perhatikan Nubayh. Fi nuskhatin ukhra Nubailun. Nah, di naskah yang lain, cetakan yang lain, namanya adalah Nubail apa Nabil? Nabil kali. Nabil. Ya. Ini kita bacanya Nabih apa Nubayh? Enggak ada keterangan di domah kan di patahannya. Nanti dicek ya, Nabih apa Nubayh. Ya, Nabih kali ya. Bukan Malih ya, Nabih ya. Oh, Malih temannya. Bolot ya. Baik. Wakil Asmain dan kedua nama itu yuzkarani fi mawalihi. Keduanya disebutkan ya, di daftar nama-nama bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Wardanu wa Abu Usailah wa Abu Ham wa Abul Hamra'i. Lihat di footnote nomor 89 ya. Abul Hamra' ya, minal ulama iman ya'udduhu fil khadaf wa minhum man ya'udduhu minal mawali au minhumma jamian. Sebagai ulama ada yang mengkategorikannya sebagai pelayan saja, ada yang mengkategorikannya sebagai mantan budak, atau ada yang keduanya. Keduanya sekaligus. Wa minal ima, adapun mengenai para ima. Ima ini jamak dari apa? Kalau mawali jamak dari maula. Ya, bekas budak. Kalau ima berarti apa? Jamak dari ama. Ya, amah. Amah. Kalau amah berarti apa? Budak perempuan. Ya, padahal dibaca kajian segera. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-muallif rahimahullah taala wa minal imai Salma bi fathis sini ummu Rafi'in wa ummu Aymana barakatu bi barakat barakatu namanya ummu Aiman namanya barokah barokah bi fathil ba'i wa hiya ummu Usamata ibnu Zaidin wa Maimunatu bintu Sa'din wa Khadiratu wa Radwa wa Umaymatu wa Raihanatu wa ummu Domirata wa Mariyatu wa Shirinu wa hiya ukhtuha wa ummu Abbasin wa kathirun min haulai al-madhkurina lahum dhikrun fi hadhihi al-kutubi. Wa saya di bayanu ahwalihim fi tarajimihim insyaallah ta'ala. Wa alam anna haulai al-mawali lam yakunu mawjudina fi waqtin wahidin linnabi s.a.w. bal kana kullu ba'din minhum fi waqtin. Wallahu a'lam. Wa minal ama diantara budak-budak wanitanya Nabi s.a.w. Salma dengan batakan si Ummu Rafi. Sama ini kunyahnya Ummu Rafi. Ummu Aiman namanya Barokah dengan dikatakan Mbak. Dia adalah Ummu Usamah bin Zaid. Berarti istrinya Zaid bin Harith. Apa? Usamah bin Zaid. Ya, istrinya Zaid bin Harith. Kemudian Maimunah binti Sa'ad. Lihat di footnote nomor 90. Wakila Maimunatu bintu Sa'id. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian Wal Khadirah. Wa Radwa wa Umaymah, yaitu kemudian Radwa Umaymah wa Raihana wa Ummu Dumairah wa Mariyah. Mariyah ini ya yang jadi Ummul Walad, ibunya siapa? Ibrahim. Wa Shirin. Wa Shirin. Shirin ini mensyarif atau gair mensyarif? Shirin bukan dengan sin ya, kalau Sirin nama laki-laki. Ini Shirin. Oh itu makanya nama orang Sharon. Nama perempuan Sharon. Nama perempuan Sharon. Sharon, Sharon, banyak. Itu nama dari nama ini. Usherin. Ini apakah ujmah atau nama Arab ya? Saya enggak tahu ya. Ya, skip dulu apakah dia munsharif atau enggak. Qalu Adon Sirin bi sin al-muhmala. Wa hiya halatu Ibrahim ibn Nabi. Nah, Sirin ini berarti adik perempuannya Maria, wa hiya ukhtuha. Dia adalah bibinya Ibrahim. Jadi Maria dan Sirin ini dua-duanya adalah budak raja di itu daerah Mesir, Alexandria itulah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah Islam kepada raja tersebut lewat dakwah tulisan surat ya, raja ini baik. Tapi dia Nasrani. Raja ini baik. Kan kalau yang lain ngerobek-robek, ngelawan gitu. Kalau raja ini dia tetap enggak mau, dia tetap cinta sama agama. Dia kafir. Tapi dia baik. Dia menolak, tapi supaya Nabi enggak sakit hati, dia hadiahkan Nabi dua budak wanita. Ya, dari Kiptiah, Mesir. Bukan budak Afrika. Ya. Kalau ngasih budak wanita Afrika itu apa? Bukan hadiah ya, hadiah bisa dipekerjakan. Ini kan maksudnya adalah lain, ingin membuat senang. Nah, yang Sirin Nabi hibahkan ke salah seorang sahabat. Yang Maria baru jadi budak Nabi Muhammad. Itu dari nanti lahir Ibrahim. Ya. Kemudian Ummu Abbas dan Ummu Abbas. Uyukol Ummu Ayyash. Nah, ada yang mengatakan Ummu Ayyash. Ya. Wa katsirun min haula'i al-madhkurin, dan banyak dari mereka yang telah disebutkan tadi, lahum dzikrun fi hadhil kutub. Mereka sudah disebutkan di berbagai kitab. Ya. Kitab-kitab yang mana maksudnya? Dzat di futnat ai fi kutubil ulama al-mu'allafah. Yaitu di berbagai karangan-karangan para ulama. Yakni al-Muzanni. Itu Al-Muzanni, kitabnya namanya Al-Muzanni, bukan Muzanni Sahih Syafi'i. Al-Muhaddab, kitabnya karya Al-Imam Asy-Syirazi. Wa Tanbih, ini sama, kitabnya juga Asy-Syirazi. Wal-Wasit, Wal-Wajiz. Kalau kitab Al-Wasit, Wal-Wajiz, kitabnya siapa? Ini dua sekaligus, kalau Al-Muhaddab dan Tanbih, ini dua buku fikih karya Al-Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq. Kalau Al-Wasit, Al-Wajiz, ini kitabnya Al-Ghazali. Ya. Kitabnya Al-Ghazali. Ghazali itu asli meringkas buku gurunya Al-Juwayni. Ya. Diringkas menjadi ya, Al-Basit. Al-Basit dirasa keberatan, diringkas lagi oleh beliau menjadi Al-Wasit. Al-Wasit masih keberatan, diringkas lagi oleh beliau menjadi Al-Wajiz. Ringkasan dari bukunya Juwayni. Apa nama bukunya? Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab. Saya ada di rumah buku. Ya. Dan semua buku yang tadi sebutin sudah ada. Raudah, Raudah ini maksudnya apa? Raudhatut Thalibin, buku An-Nawawi yang merupakan ringkasan dari Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi. Wa hiya min kutub Syafi'iyah. Ini buku-buku fikih mazhab Syafi'i. Wa tarajimuhum, dan mengenai biografi mereka semua ya, dari ya, nama-nama yang disebutkan tadi ya. Itu fi sanaya kitabihi Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ya. Itu ada di dalam bukunya Imam Nawawi namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat kama auda hadzalika kullahu fil muqaddimah, sebagaimana beliau telah jelaskan secara rinci semuanya di muqaddimah buku ini. Ya. Kemudian wa sayati ahwalu bayanu ahwalihim, akan datang keterangan mengenai ya ihwal ahwal mereka, kondisi mereka fi tarajimihim, dalam biografi mereka masing-masing insyaallah taala. Wa lam anha ulai al mawaliya, dan ketahuilah bahwasanya mereka para mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yakununa maududina fi waqtin wahidin di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berada di suatu waktu untuk mana. Semuanya jadi budak nanti, enggak. Ada yang sudah dibebasin, datang lagi. Balkana kullu ba'din minhum fi waqtin. Tapi sebagian mereka di waktu yang ba'din minhum fi waqtin, di waktu yang lain, ada yang lain, Allah wa'ala. Baik, pembahasan berikutnya, pasal berikutnya fi khadamihi, terkait pelayan-pelayanan Nabi, ya. Tidak. Ahlul Bait itu kan diterangkan kepada ulama, dia adalah semua orang yang Islam dari kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya, mantan budak Nabi. Makanya Zaid bin Harithah bukan Ahlul Bait, tidak tergolong Ahlul Bait. Ya, sahabat Nabi. Kalau Ahlul Bait punya hak lagi, ya. Makanya nanti kalau kita belajar buku-buku akidah, semisal wasitiah aja nanti ada pembahasan. Ya, ada akidah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Jadi ada tiga kekhususan, tiga manusia khusus yang punya hak di samping kaum muslimin yang lain. Ya. Artinya kita mesti berwala kepada mereka. Yaitu sahabat secara umum, azwajun Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan juga Ahlul Bait secara khusus, yang kita berwala kepada mereka. Selain dari itu, kata Ibnu Taimiyah, enggak ada wala kita berikan kepada selain tiga golongan dengan wala yang mutlak. Afiliasi itu enggak boleh. Kalau hatta ustaz kita guru kita keliru, komunitas kita keliru, kita katakan itu keliru. Namun kalau ini tiga golongan ini dicela, dijarah, kita enggak ada urusan, pasti kita bela. Ya, paham kan? Ada orang yang dicela, sahabat Nabi, istri-istri Nabi, salah satu istri Nabi aja. Atau dicela Ahlul Bait. Ahlul Bait yang muslim, ya. Ahlul Bait. Namanya Ahlul Bait pasti sahabat yang muslim. Enggak ada Abu Lahab bukan Ahlul Bait, Ahlul Nar. Ya. Nah, ini kalau ada yang mencela tiga golongan ini, kita mesti berikan wala secara total. Enggak bisa. Nah, adapun selain dari itu, kata orang tua kita, enggak boleh wala secara total. Bisa jadi orang tua kita emang salah. Kalau salah enggak boleh dibela. Paham enggak? Komunitas kita salah, ya salah udah. Ustaz kita salah, ya salah. Paham enggak? Ya. Baik, subhanallah. Assalamualaikum.